Al-Qaharu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal berapa? Rabu 1 Desember 2021. Al-Qaharu, Dzat yang Maha Perkasa. Walladzi lahul ghalabatut tamatu ala dhahiri kulli amrin wa batinihi. Dialah, dia adalah Dzat yang memiliki kemenangan, dominasi yang sempurna atas dohir setiap perkara dan badannya. Fakullu masiwahu tabaraka wa ta'ala iku maghlubun maghurun lihukmih. Setiap apa yang selainnya tabaraka wa ta'ala itu dikalahkan dan dipaksa terhadap hukum-hukumnya. Terkalahkan dan terpaksa oleh hukum-hukumnya. La yakhruju jami'uhum andalika lahdatan. Tidaklah mereka semua itu keluar darinya sedikit pun. Wahadul abdi minhu iku ayak haro biqahri maulahu ta'ala kullaman amarahu biqahri min nafsin amaratin bisu'i wa syaitanin wa mubtadi'in wa kafirin wa zalimin. Bagian hamba dari nama ini adalah menaklukkan dengan kekuasaan atau dengan keperkasaan Tuhannya setiap orang yang Allah perintahkan kepada dia untuk menaklukkannya. Yang Allah perintahkan kepada hamba tersebut untuk menaklukkannya, untuk memaksanya. Seperti nafsu, nafsu amarah, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, syaitan, orang-orang pembuat bid'ah, kafir dan dolim. Sumayyashkuru ma'adhalikal maulal qahari alladhi qaharu lahu ha'ulai wa hazama hisbahu wa kasaru syaukatahum wa hazama hisbahum wa kasaru syaukatahum wahdahu la syarika lahu. Kemudian bersyukur pada kemudian bersyukur padahal yang demikian itu kepada Dzat yang Maha Memaksa. Mboten iki. Niki anu berarti ma'adzalikal maulal qahari. Gitu. Berarti al-maulan itu jer. Dan bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Memaksa tersebut. Alladzi qahara lahu haula'i wa hazama hisbahum wa kasara syaukatahum wahdahu la syarika lahu. Yang mana Tuhan Allah telah memaksa baginya, bagi hamba, golongan-golongan tersebut yaitu nafsu amarah, setan dan lain-lain, dan menaklukkan kelompok-kelompok tersebut atau hizbun partai, golongan-golongan tersebut, dan meremukkan kekuatannya sendirian tanpa sekutu pun. Sendirian maksudnya Allah wahdahu halisujin Allah. Wala yata'i min dhalika li nafsi syai'an. Dan hamba tersebut tidak mengaku-ngaku atas penaklukan itu tadi, tidak mengaku untuk dirinya sendiri sedikit pun. Bagi dirinya sendiri sedikit pun. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falam yaqtulu walakin Allah qatalahum, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Maka tidaklah kamu yang membunuh mereka, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul indama yuqaddim maju nih maju indama yaqdumu min ghazwin wa nahwihi ayyibuna ta'ibuna abiduna sajiduna lirabbi hamiduna lirabbina hamiduna. Dan Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ketika beliau maju dalam peperangan dan lain-lain, mengatakan ayyibuna ta'ibuna abiduna sajiduna lirabbi hamiduna, kami kembali, kami bertobat, kami menyembah, kami bersujud, dan kami memuji Tuhan kami. Lali aku gak ngobok anu nih Ibnu Arabi. maknanya sami-sami mirip. Al-Wahhabu huwal mu'ti an-ni'ama ibtida'an min ghairi muqabalatin wala jazain. Zat yang memberi, Al-Wahhab. Dia adalah zat yang memberi kenikmatan-kenikmatan terlebih dahulu tanpa disertai pembalasan. Muqabalatin ay muqafa'atin. Tanpa disertai pembalasan dan balasan, ganjaran. Tanpa ada timbal balik dan balasan. Wa kamalu tilka ni'ami inama yakunu fil janani fima yasuku ilaiha kal imani wa taufiqi lil a'mali salihati wa suluki tariqil wilayati. Dan kesempurnaan nikmat-nikmat tersebut hanyalah ada pada surga dan pada apa yang bisa menyampaikan kepada surga seperti iman, taufik, amal-amal soleh, dan jalan menuju kewalian. Wa amma ma'ada dzalika, dan adapun apa yang selain itu, selain nikmat, selain apa? Yuniku. Maya suku ilaiha kal imani. Ni'amit embale tengah anu nggih. Wa amma ma'ada dzalika lan anapun perkara ada dalika kang saliyane mengguno-mengguno napa ne maya suku ilaiha kal imani wa tafiq wal amli soleh minan ni'ami dunyawati berupa nikmat-nikmat duniawi maka itu kurang faya nakisatun idhiya kulluha sibhu amanatin wa ariyatin labudha min salbiya wa radiyah wal muhasabati alaiha. Karena semua itu nikmat-nikmat duniawi itu menyerupai amanah dan pinjaman yang wajib untuk ditarik kembali dan dikembalikan dan dihisab. Wahadul abdi minhu al-haya'u min maulahul wahabu jalla wa'ala ayakfura ni'amahu bi'idofati syai'in minha ila ghairihi. Bagian hamba pada nama ini adalah malu. Malu terhadap Tuhannya yang maha pemberi jalla wa'ala. Malu untuk mengingkari nikmatnya dengan cara menghubungkan nikmat tersebut kepada selainnya atau menggunakan atau bermaksiat menggunakan nikmat tersebut atau bakhil terhadap nikmat tersebut bagi orang yang Allah perintahkan kepada hamba atau bakhil dengan nikmat tersebut kepada orang yang telah Tuhannya yang memiliki nikmat tersebut perintahkan kepada hamba tersebut untuk ayusilahu ilaihi, untuk menyampaikan nikmat tersebut kepadanya. Ilaihi maring man. Ar-Razzaqu zat yang maha memberi rezeki. Wal mumitu bi fadlihi kullaka inin bima tanhafidu bihi madatuhu wa suratuhu. Dia adalah yang melengkapi memberi karunia dengan kefadolannya setiap ciptaan terhadap apa yang substansi madat substansi dan surahnya menjadi terjaga dengannya. In hafadho niku mutawa'a saking hafidho. Setiap ciptaan terhadap apa yang substansi dan surah itu menjadi terjaga dengannya. Fa'amata bi fadlihi suwarar rohaniyati biris suwarar rohaniyata biriskil ulumi wal musyahadati. Maka Allah melengkapi dengan kefadolannya berbentuk-bentuk rohani, suwar rohaniyah dengan rizki ilmu dan musyahadat. Wa'amata suwarar jasmaniyati bil aghdiyatil munasibati laha ala wifki ma'arada tabaraka wa ta'ala. Adapun, dan Allah melengkapi suwarul jasmaniyah, bentuk-bentuk jasmaniyah, kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah dengan makanan yang cocok untuk jasim sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wadul abdi minhu al-ijmalu fit talabi, dan bagian hamba pada nama ini adalah membagusi dalam meminta, dalam mencari. Wakafun nafsi anil jaza'i wal ittirabi an inda ta'asuri sababi, dan bagian hamba dari nama ini dan mencegah nafsu wakafun nafsi dan mencegah nafsu dari mengeluh dan terguncang ketika merasa kesulitan sebab merasa kesulitan dalam berusaha. ilman minhu bi anna maulahul karim huwalladzi takaffala bil arzaqi kaifa syaa fadlan minhu tabaraka wa ta'ala. Karena mengetahui bahwasanya Tuhannya yang mulia atau yang dermawan itu adalah zat yang menanggung terhadap rezeki-rezeki sebagaimana dia kehendaki. Sebagai karunia darinya tabaraka wa ta'ala. Wa fihi aidan ma taqaddama min ismihil wahhab. Dan di dalam nama ini juga adalah apa yang telah keterangan yang telah lalu dari nama Al-Wahhab. Disami kali Al-Wahhab berarti. Faidah. Al-Fatahu dzat yang Maha membuka, wal mutafaddilu bi idharil khairi wasya'ati 'ala ithri dayyikin wa ighlaqil babil lil arwahi wal asbahi. Dialah adalah dia adalah zat yang memberi karunia dengan menampakkan kebaikan dan kelapangan atas isri maknane ala isri doyikin segera setelah niku maknane isrin ai ba'du segera setelah kesempitan dan tertutupnya pintu bagi roh dan sosok arwah asbah niki diri jasad jasad dalam perkara duniawi dan ukhrawi. Dialah zat yang beri kefadolan dengan menampakkan kebaikan dan kelapangan segera setelah kesempitan dan tertutupnya pintu bagi ruh-ruh dan sosok-sosok atau jasad-jasad dalam perkara-perkara duniawi maupun ukhrawi. Wa hadul amti minhu adamuddinnati bima yaftahu bihi al-maulal karim min ulumin wa ghairiha. Bagian hamba pada nama ini adalah ketiadaan kebahilan, tidak bahil terhadap apa yang telah dibukakan oleh Tuhannya berupa ilmu-ilmu dan lain-lain. Sumalayaro fi mawasala min dalika lil ghairi minatan lahu aslan li ilmihi bi anna maulahul fatahu walladhi fataha wahdahu lidalikal ghairi kama fataha lahu huwa qoblahu. Kemudian tidak melihat terhadap apa yang sampai kepada orang lain dan kemudian tidak melihat di dalam apa yang sampai dari hal-hal tersebut, ilmu dan lain-lain, kepada orang lain tidak melihat sebagai suatu karunia darinya sama sekali. Karena pengetahuannya bahwasanya Tuhannya lah yang maha membuka, yang mana dia adalah zat yang membukakan pada orang lain tersebut sendirian. Dialah zat yang membukakan, hanya dialah yang zat yang membukakan pada orang lain tersebut sendirian sebagaimana Tuhannya itu telah membuka untuk dirinya sebelumnya. Wa qablahu fi nuskhatil matan boten enten. Wal yashkuril maula al karim alladhi fataha lil ghairi ala yadihi wa athabahu bi fadlihi ala ma la athara lahu fihi wa lam ta'malhu bi yadihi. Dan hendaknya dia bersyukur kepada Tuhannya yang dermawan atau yang mulia yang telah membukakan untuk orang lain melalui tangannya dan memberi pahala dengan bantuan tersebut. Dan memberi pahala dengan karunianya atas apa yang dia tidak ada peran di hal tersebut dan tidak beramal dengan tangannya pada hal tersebut. Dan tangannya tidak berperan pada hal tersebut. Amin. Kita baca Al-Fatihah.